Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kembali pada malam hari ini kita melanjutkan Dars ta'lim pada kitab Aqidatu Tauhid. Kita telah memasuki fasal yang kelima pada bab ini, yaitu tentang hukum istihza, perbuatan istihza bid-din wal istihanah bi hurmatih, perbuatan istihza, mengolok-ngolok, menghina agama dan merendahkannya. Al-istihza bukan hanya sebatas kepada agama, tapi juga kepada pemeluk atau pengikut dari agama tersebut. Maka ini perkara yang batil dan sangat batil, dan bahkan termasuk di antara nawakidul Islam, pembatal dari keislaman seseorang. Telah kita jelaskan dan kita sebutkan hadis yang disebutkan di dalam sahih tentang sebagian orang yang menghina Rasul dan para sahabatnya, yang mana mereka menganggap bahwa ini hanya sebatas candaan, hanya sebatas ucapan perbincangan yang biasa terjadi di tengah perjalanan untuk menghilangkan rasa lelah dan jenuh. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memaafkan perbuatan tersebut. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, La ta'taziru, qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian beralasan. Jangan kalian beralasan. Sungguh kalian telah kafir dengan keislaman kalian. Telah kafir setelah keimanan kalian. Kalian telah kafir. Barakallahu fikum. Akibat dari perbuatan istihza yang kalian lakukan. Akan tetapi sangat disayangkan ikhwani fiddin, orang-orang yang mengaku sebagai kaum muslimin, akan tetapi mereka menyepelekan perkara tauhid dan bermudah-mudahan di dalam perbuatan syirik. Ketika ada yang menyampaikan kepada mereka dari dakwah Rasul, ketika mereka dilarang dari perbuatan syirik dan diperintahkan kepada tauhid, maka mereka melakukan istihza, mengolok-ngolok, barakallahu fikum, da'i-da'i tersebut, para penyeru kepada kebenaran tersebut. Maka barakallahu fikum, apabila terjadi demikian, maka janganlah kita merasa sedih, merasa bersedih. Karena hal ini memang merupakan sunnatullah dari pengikut-pengikut para anbiya war rusul. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam sebuah ayat, Walakodistuhzi'a birusulim min qoblika. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَدْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. Maka sungguh telah dihina para rasul-rasul sebelummu. Telah dihina. Telah diolok-olok para rasul dari sebelummu. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu memang menjadi sebuah sunnatullah, orang-orang yang mengikuti dakwah rasul dan memperjuangkan dakwah para nabi, terutama dalam permasalahan tauhid, barakallahu fikum, maka pasti dia akan mendapatkan istihza dari orang-orang yang menjepelekan dakwah Rasul tersebut. Walaupun mereka mengaku bagian dari kaum muslimin. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَدْتُهُمْ. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan, menangguhkan mereka. Memberikan tangguhan kepada mereka. Tidak langsung diadab, tidak langsung diturunkan siksa. Barakallahu fikum. Istidraj dari Allah azza wa jal. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa mereka. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٌ. Barakallahu fikum. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh Naam pada halaman 138 alinea yang kedua. Faman ahabba makhluqan mithla ma yuhibbullah fahuwa musyrikun. Barang siapa yang mencintai seorang makhluk sebagaimana dia mencintai Allah, maka dia adalah seorang musyrik. Karena dia telah melakukan kesyirikan di dalam bab mahabbah, dalam hal kecintaan. Wa yajibul farqa bainal hubbi fillah wal hubbi ma'allah. Wajib bagi kita untuk membedakan antara al-hubbu fillah. Kalau al-hubbu fillah, loyalitas atau kecintaan, rasa cinta karena Allah, ini perbuatan baik. Perbuatan baik. Wal hubbu ma'allah, dan rasa cinta atau mencintai seseorang sebagaimana dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, harus dibedakan antara dua hal ini. Yang pertama, al-hubbu fillah, ini adalah awthaku ural iman, tali keimanan yang paling kuat. Sementara al-hubbu ma'allah, mencintai seseorang, barakallahu fikum, sama dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Maka ini adalah al-syirik, termasuk perbuatan syirik. Nah, barakallahu fikum. Fahaulai alladhina attakhadhu al-kubura awthanan tajiduhum yastahzi'una bima huwa min tauhidillahi wa ibadatih. Maka mereka-mereka yang telah menjadikan kuburan-kuburan sebagai berhala-berhala yang diibadahi, maka engkau akan mendapati mereka melakukan perbuatan istihza atau mengolok atau menghina. Barakallahu fikum. Menghina perbuatan-perbuatan tauhid, menghina dakwah kepada tauhid dan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'adzimuna mattakhadhuhum min dunillahi syufa'a. Dan mereka mengagungkan orang-orang yang mereka jadikan sebagai syufa'a, sebagai pemberi syafaat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengagungkan orang-orang yang dijadikan sebagai syufa'a, sebagai pemberi syafaat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yahlifu ahaduhum bil yaminil ghamusis kadhiban wa la yajtari an yahlifa bi syekhihi kadhiban. Dan engkau akan mendapati bahwa salah seorang dari mereka berani bersumpah dengan menyebut nama Allah, bersumpah dengan kedustaan. Al-yaminil ghamus. Barakallahu fikum. Engkau akan mendapati salah seorang dari mereka berani bersumpah. Berani, tidak takut bersumpah untuk bersumpah dengan sumpah yang dusta dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yajtari an yahlifa bi syaikhihi kadiban. Akan tetapi tidak berani kalau seandainya hal itu dia lakukan terhadap syekhnya. Dia bersumpah atas nama syekhnya dengan kedustaan. Dia tidak berani. Kenapa demikian? Karena ada seseorang yang lebih dia agungkan, lebih dia takuti dan lebih dia cintai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun secara lisan mereka tidak mengakuinya, akan tetapi hal inilah kenyataan. Kalau ditanya apakah engkau lebih takut atau lebih cinta kepada syekh kamu atau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti dia mengatakan saya lebih cinta kepada Allah, lebih takut kepada Allah. Akan tetapi secara amal, secara perbuatan, barakallahu fikum, hal itu berbeda dengan apa yang mereka ucapkan. Mereka tidak berani bersumpah dengan menyebut nama syekhnya, nama wali yang dia anggap dengan kedustaan, akan tetapi kalau seandainya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala mereka berani. Wal'iyadzu billah. Barakallahu fikum. Imma inda qabrihi wa katsirun min ta'ifa muta'addidatin muta'addidatin tara ahadahum yara anna istighatsatahu bisyaikhi imma inda qabrihi aw ghairi qabrihi anfa' lahu min adyadu'u wallaha fil masjid inda sahar. Dan banyak dari kelompok-kelompok yang beragam-ragam, engkau mendapati salah seorang dari mereka bahwa orang ini menganggap, meyakini perbuatan istighatsahnya terhadap syekhnya, perbuatan doa, amalan doa, permohonan dia kepada syekhnya di sisi kuburan syekh tersebut, atau bukan di sisi kuburan syekhnya, anfa'lahu, yang ini dia anggap lebih bermanfaat. Barakallahu fikum, lebih mendatangkan kemaslahatan daripada dia langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid ketika sahur. Padahal itu adalah waktu yang mustajab, waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia atau ke langit yang pertama. Barakallahu fikum, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan setiap permohonan dari hamba-hambanya yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, sampai demikian kesesatan yang terjadi. Semua ini disebabkan sikap ghulu berlebih-lebihan yang ditanamkan oleh syaitan pada kalbu-kalbu mereka, sampai-sampai mereka tidak berani bersumpah atas nama syekhnya dengan kedustaan, akan tetapi kepada Allah dia berani. Dia menganggap permohonan, memohon dengan menyebut nama syekhnya di sisi kuburan syekhnya itu lebih bermanfaat, lebih mendatangkan maslahah daripada dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Naam, barakallahu fikum, walaupun itu di waktu sahur. Wal'iyadzu billah. Wa yastahzi'u biman ya'dilu an tariqatihi ila tauhid. Dan dia akan melakukan istihza, menghina atau mengolok-ngolok terhadap orang-orang yang keluar dari jalannya, yang keluar dari jalannya dan lebih condong kepada tauhid. Barakallahu fikum, dia akan melakukan istihza kepada ahlu tauhid, dikatakan sebagai wahabi, dikatakan sebagai pembawa dakwah yang baru atau agama yang baru, dan bahkan dilabelkan tuduhan-tuduhan yang dusta terhadap ahlu tauhid tersebut. Wa katsirun minhum yukhribunal masajid wa ya'murunal masyahid. Dan banyak dari mereka, barakallahu fikum, menghancurkan masjid-masjid secara makna, barakallahu fikum, meninggalkan masjid-masjid, masjid yang dipergunakan dan diperuntukkan untuk ibadah, untuk doa, yang mana semestinya di sanalah salat mereka dilaksanakan, qiraatul Quran dibaca seharusnya di sana, barakallahu fikum, atau amalan-amalan yang lain. Hal itu mereka tinggalkan, dan kebalikannya justru mereka memakmurkan masjid-masjid, memakmurkan kuburan-kuburan al-masyahid, tempat-tempat yang mereka jadikan sebagai situs-situs kesyirikan. Wal'iyadzu billah. Kebalikannya, barakallahu fikum, padahal masyhad-masyhad atau tempat kuburan-kuburan tersebut adalah tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan salat atau ibadah yang lain di tempat-tempat tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la taj'alu buyutakum kuburo, jangan sampai rumah-rumah kalian itu dijadikan ibarat kuburan. Maksudnya bagaimana? Nabi SAW memerintahkan supaya kita giat melaksanakan ibadah sholat sunnah di rumah-rumah kita, qiraatul Quran, dan jangan sampai rumah kalian itu dijadikan sebagai kuburan, karena kuburan itu bukanlah tempat berdoa di sana, bukan tempat sholat di sana, bukan tempat qiraatul Quran. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam hadis Nabi tersebut ada sebuah pesan bahwa as-shalah kuburan, kuburan atau al-masyhad al-masyhad al-masyahid tidak pantas untuk dijadikan sebagai tempat untuk berdoa, tempat untuk beribadah, tempat untuk melakukan sholat di tempat-tempat tersebut. Wal-iyadzubillah. Fal hadza illa min istighfafihim billahi wa ayatihi wa rasulihi wa ta'zimihim lisyirik. Maka hal ini bukanlah melainkan dikarenakan barakallahu fikum perbuatan atau sifat sikap mereka yang melakukan istighfaf, meremehkan atau merendahkan Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya dan rasulnya, wa ta'zimihim lisyirik. Semua ini tidaklah terjadi melainkan dikarenakan barakallahu fikum sikap yang ada pada diri mereka berupa menghinakan, meremehkan Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya dan rasulnya, wa ta'zimihim lisyirik, dan pengagungan mereka terhadap perbuatan syirik. Wa hadza katsirun wuqu'uhu fil quburiyyin al-yauma, dan yang ini banyak sekali kejadiannya pada diri, pada orang-orang al-quburiyyin saat-saat sekarang ini. Barakallahu fikum. Karena sikap menghinakan Allah Subhanahu wa taala, meremehkan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya sampai terjadi perbuatan ini. Mereka lebih mengagungkan kuburan dibandingkan masjid-masjid yang sengaja dibangun untuk menegakkan salat, membaca Al-Qur'an di dalamnya dan di dalamnya mempelajari ayat-ayat dan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal istihza ala nau'ain, kita lanjutkan. Asy-Syaikh melanjutkan, istihza, perbuatan istihza itu ada dua macam. Istihza ada dua macam. Ahaduhuma al-istihza as-sarih kalladhi nazalatil ayatu fihi wa huwa qauluhum ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula'i arghaba butunan wala akdhaba al-sunan wala ajbana indal liqa'i. Yang pertama adalah al-istihza secara langsung atau jelas. Sebagaimana barakallahu fikum, seperti orang yang mana ayat-ayat ini turun kepada mereka. Nah, yaitu ayat barakallahu fikum, qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini contoh. Contoh jenis yang pertama yaitu al-istihza secara jelas atau secara langsung. Barakallahu fikum, dengan lisan. Sebagaimana yang mana ayat ini turun kepada mereka, yang mana mereka mengucapkan ma ra'aina mithla qurra'ina ha'ula'i arghaba butunan wala ajab wala akdzaba al-sunan wala ajbana indal liqa'i. Kami tidak pernah melihat semacam para korek-korek kita yang mana barakallahu fikum dia yang lebih. Kami tidak pernah melihat orang-orang yang semisal dengan pembaca-pembaca Al-Qur'an kami, para korek-korek kami, yang lebih tamak perut-perut mereka, lebih berdusta, lebih dusta lisan-lisan mereka, dan sangat penakut atau lebih penakut ketika terjadi pertempuran. Nah, tidak ada yang semisal dengan mereka. Nah, dari perbuatan-perbuatan yang jelek ini, tidak ada barakallahu fikum yang lebih tamak perut-perut mereka, lebih berdusta lisan-lisan mereka, dan lebih penakut dari para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dijelaskan bahwa yang mereka maksud di sini adalah rasul dan para sahabat-sahabat mereka. Au nahwi dzalika min aqwalil mustahzi'in. Atau yang semisal dengan ucapan-ucapan ini dari ucapan-ucapan al-mustahzi'in, orang yang melakukan penghinaan atau mengolok-olok terhadap dinul Islam. Kaqauli ba'dihim dinukum hadza dinun khamis. Dalam rangka istihza terhadap ahlu sunnah wal jamaah yang memperjuangkan dakwah Nabi, dakwah Rasul, sampai-sampai diucapkan dinukum hadza dinun khamis, agama kalian ini adalah agama yang kelima. Nah, agama yang baru maksudnya. Wa qaulil akhir dinukum akhraq, agama kalian ini aneh, khawarikul ada, enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Wa qaulul akhir idza ra'al amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar. Dan ucapan seseorang ketika ada orang yang memerintahkan kepada kebajikan dan melarang dari kemungkaran, nam dia melakukan perbuatan istihza, mengolok-olok dengan ucapan ja'akum ahlud din, ja'akum telah datang kepada kalian seorang mutadayyin, seseorang yang peduli dengan agama ahlud din, atau dikatakan ja'akum mutatawwi. Nam ketika dia melihat ada seseorang yang multazim dengan sunnah-sunnah Rasul, multazim dengan peninggalan-peninggalan Rasul, barakallahu fikum, baik secara amalan ataupun secara penampilan, dan juga memerintahkan kepada kebajikan dan melarang dari kemungkaran, dikatakan ja'akum ahlul din, ja'akum mutatawwi, dan perkataan-perkataan yang lainnya, walaupun secara lafaz maknanya bagus, akan tetapi tujuannya adalah untuk menghina dan mengolok-olok. Barakallahu fikum. Naam. Mimba bisukhriyah bihim. Yang mana ucapan ini dia ucapkan dalam rangka untuk menghina, untuk mengejek. Wa ma asbaha dzalika mimma la yuhsa illa bikalafatin. Dan hal-hal lain yang semisal dengannya, mimma la yuhsa illa bikalafatin, yang mana hal itu tidak mungkin untuk dihitung kecuali dengan sulit, kecuali dengan kesukaran. Mimma huwa a'zham min qawli alladhina nazalat fihimul ayah, yang dari ucapan-ucapan yang lebih parah dari ucapan-ucapan orang-orang yang turun kepadanya ayat tersebut. Banyak dan sering kita dengar, barakallahu fikum, ucapan-ucapan sukhriyah, ucapan-ucapan istihza terhadap agama ini yang dilakukan bahkan oleh pemeluknya terhadap orang-orang yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, yang memerangi syirik dan kebid'ahan, diucapkan ucapan sukhriyah, barakallahu fikum, ucapan-ucapan yang menghina, istihza, barakallahu fikum, yang mana ucapan-ucapan tersebut lebih parah dari ucapan yang diucapkan oleh orang-orang yang turun ayat tersebut kepada mereka. Hal ini kita saksikan wal'iyadzu billah. An-naw'u tsani, jenis yang kedua. Yang pertama itu sharih, yang kedua ghairus sharih, yang tidak jelas atau tidak langsung. Yang tidak langsung, barakallahu fikum, halus sukhriyahnya. Wahual bahrul ladzi la sahila lahu, maka pembahasan ini adalah merupakan lautan yang tidak ada tepinya. Contoh ar-ramzu bil ain, seperti mengolok dengan mata, dengan mendelikkan mata misalnya, melakukan isyarat dengan mata dengan tujuan sukhriyah, dengan tujuan menghina, atau meleletkan lidah, nam wa ikhrajil lisan, wa maddus syafah atau memajukan bibir, wal ghamzu bil yad atau menghina, mengolok dengan tangan, inda tilawati kitabillah, barakallahu fikum, ketika ada orang yang membaca kitabullah atau membaca sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw indal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, atau ketika seseorang memerintahkan kepada al ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh hafizahullah, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, baik itu jenis yang pertama ataupun jenis yang kedua, hal ini sering kita temukan dan kita dapati. Barakallahu fikum. Akan tetapi al-istihza, nam itu tidak dinilai dari nawaya, dari niat-niat pelakunya sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Tidak dinilai dari niat-niat dari orang yang mengucapkannya. Oh, dia tidak tahu, atau misalnya barakallahu fikum, dia hanya bersenda gurau, hanya bermain-main karena orangnya biasa begitu, biasa bersenda gurau. Barakallahu fikum, alasan demikian tidak diterima. Ketika dia melakukan istihza biddin, melakukan istihza di dalam agama ini, baik itu dalam perkara wajib ataupun dalam perkara sunnah-sunnah Nabi, perkara mustahab. Kenapa demikian? Karena Allah tidak menerima alasan apapun dari orang-orang yang melakukan istihza terhadap Rasul dan para sahabatnya. Barakallahu fikum. Ketika berita ini telah sampai kepada Rasul, mereka berupaya klarifikasi terhadap Rasul, berupaya untuk menjelaskan duduk perkara mereka menurut mereka. Barakallahu fikum, bahwa mereka hanya melakukan perbuatan ini dengan bersenda gurau, tidak ada maksud dan tujuan tertentu untuk menghina Rasul dan para sahabatnya. Tidak ada, hanya bersenda gurau. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima alasan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian beralasan lagi. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu tidak diterima. Jadi kalau ada yang mengatakan al-istihza itu mengeluarkan dari agama, kecuali naam al-istihza itu mengeluarkan dari agama Islam, termasuk dari nawakidul Islam, apabila hal tersebut diyakini di dalam hati. Barakallahu fikum. Maka ini adalah pernyataan yang tidak benar. Dari mana mereka mendapatkan hukum demikian? Kok bisa mereka mendapatkan atau menyimpulkan demikian? Padahal Allah saja mengatakan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian beralasan. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi, barakallahu fikum, dengan lisan, dengan ucapan yang keluar dari lisan mereka. Allah tidak menghukumi dengan niat-niat mereka, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi dengan lisan atau ucapan-ucapan yang keluar dari lisan mereka. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Wa mithlu hadza ma yaquluhu ba'duhum, innal islama la yasluhu lil qarnil ishrin. Dan yang semisal ini, seperti yang dikatakan oleh sebagian mereka, innal islama la yasluhu lil qarnil ishrin. Sesungguhnya Islam itu tidak layak dan tidak pantas untuk abad ke-20 ini. Nah, wa innama yasluhu lil qurunil wusta. Islam ini hanya layak dan pantas untuk abad-abad pertengahan. Wa annahu ta'akhurun raja'iyyatun. Dan bahwasanya berhukum dengan hukum Islam, naam, adalah perbuatan kemunduran, raja'iyyah, kemunduran dan keterbelakangan. Wa anna fihi qaswat, wa anna fihi qaswatan wa wahsyiyatan. Dan bahwasanya di dalam hukum Islam tersebut terdapat kekerasan, wa wahsyiyatan, dan sifat liar. Fi uqubatil hududi wa ta'azir. Barakallahu fikum, di dalam penerapan hukum-hukum had, wa ta'azir, dan hukum pidana yang berlaku di dalam Islam. Wa annahu zalamal mar'ata huquqaha, dan bahwasanya di dalam Islam terdapat kezaliman terhadap wanita, menzalimi hak-hak mereka. Haitsu abaha at-talaq, yang mana di dalam Islam diperbolehkan perceraian, wa ta'addud az-zawjat, dan barakallahu fikum perbuatan ta'addud, poligami. Wa qauluhum al-hukmu bil qawanina al-wad'iyyah ahsanu lin-nasi min al-hukmi bil Islam, dan ucapan mereka bahwasanya berhukum dengan hukum-hukum undang-undang yang dibuat oleh manusia itu lebih baik bagi manusia daripada hukum dengan hukum Islam. Wal-iyadzubillah. Ini adalah perbuatan sukhriyah wal-istihza bid-din, dan termasuk di dalam perbuatan al-istihza bid-din. Bagaimana mungkin seseorang muslim berani mengatakan bahwasanya Islam itu tidak layak dan tidak pantas untuk diterapkan pada abad sekarang ini, abad modern ini. Barakallahu fikum. Bahwasanya Islam itu berhukum dengan hukum Islam merupakan kemunduran. Gak akan maju-maju rakyat kalau seandainya berhukum dengan hukum Islam. Wal-iyadzubillah. Barakallahu fikum. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Kalau seandainya penduduk sebuah daerah amanu, beriman dan bertakwa, barakallahu fikum, maka niscaya kami akan membukakan pintu rizki dari langit, dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun, akan tetapi mereka mendustakan, tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka akibat dari perbuatan mereka, akibat dari kedustaan mereka. Wal-iyadzubillah. Bagaimana mungkin seorang muslim bisa mengatakan yang demikian? Barakallahu fikum. Bahwa hukum Islam padanya terdapat kekerasan dan keliaran, wahsyiah, hukum barbar. Wal-iyadzubillah. Dan bahwasanya Islam telah menzalimi para wanita dengan mengambil hak-hak mereka, hak mereka berbusana, hak mereka bersuara, hak mereka untuk berbuat dan seterusnya. Wal-iyadzubillah. Dan apalagi sampai mengatakan bahwasanya hukum undang-undang dasar yang dibuat oleh manusia itu lebih baik, lebih bagus dan lebih layak untuk diterapkan daripada hukum Islam. Orang yang mengatakan demikian berarti secara tidak langsung dia telah menuduh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala syariat Allah itu tidak baku. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak tahu akan kemajuan akhir zaman. Apa yang terjadi untuk zaman yang akan datang, sehingga hukum yang Allah ciptakan, yang Allah terapkan, hukum yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya layak dan pantas untuk diterapkan terhadap pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beberapa abad setelahnya. Wal-iyadzubillah. Adapun sekarang pada abad yang ke-20, hukum yang Allah wajibkan tersebut tidak bisa dan tidak layak dan tidak pantas untuk diterapkan. Wal-iyadzubillah. Barakallahu fikum. Wa yaquluna fil ladhi yad'u ila at-tauhid wa yunkiru ibadat al-quburi wal adriha hadha mutatarrif. Dan termasuk di antara al-istihza, yaitu mereka-mereka mengatakan kepada orang yang mendakwahkan tauhid dan mengingkari ibadatul kubur wal adriha, ibadatul kubur wal adriha, bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan, hadza mutatarrif, orang ini berlebih-lebihan, masa yang seperti ini enggak boleh, ini orang yang berlebih-lebihan. Au yuridu an yufarriqa jama'atal muslimin, orang ini sengaja memecah belah persatuan kaum muslimin. Au hadza wahabi au madhhabun khamis. Nah, atau dia mengatakan bahwa ini Wahabi. Nah, mazhab yang kelima, sampai-sampai ada perbedaan antara Ahlus Sunnah dan Wahabi. Apa di antara perbedaannya? Kalau Ahlus Sunnah itu imamnya Imam Malik, Ahmad, Syafi'i, dan Abu Hanifah. Kalau Wahabi imamnya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Muhammad bin Abdul Wahhab. Barakallahu fikum. 6. Sampai saking bencinya terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sampai dia salah di dalam penyebutan. Barakallahu fikum, siapa yang pertama kali muncul, Ibnu Taimiyah atau Abdul Muhammad bin Abdul Wahhab? Sampai-sampai dia mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah ini adalah termasuk dari Wahabi. 6. Pengikut Wahabi yang dia terpengaruh dengan dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Barakallahu fikum. Zaman yang jauh sekali, berapa abad. Barakallahu fikum. 6. Antara kelahiran Muhammad Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa ma asbaha hadhil aqwal allati kulluha sabbun lid-dini wa ahli. Dan yang semisal dari ucapan-ucapan ini, yang mana semuanya ini adalah perbuatan sabbun lid-din, penghinaan terhadap agama dan pemeluknya. Wastihza'un bil aqidati sahihah, dan termasuk perbuatan istihza terhadap akidah yang benar. Wala haula wala quwata illa billah. Wa min dzalika istihza'uhum biman tamassaka bi sunnatin min sunanir rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya istihza'uhum, perbuatan istihza mereka terhadap orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah dari sunnah-sunnah rasul. Mereka mengatakan ad-din laisa fi syar, agama ini bukan hanya sebatas rambut, urusan rambut kata mereka, tolak ukurnya bukan pada rambut. Maksudnya apa? Istihzaan bi i'fa'il lihya, mereka melakukan istihza terhadap orang-orang yang memanjangkan jenggot. Agama itu bukan, barakallahu fikum, bukan sebatas simbol, tapi apa yang ada di dalam hati, kata mereka. Cukup hatinya itu bersih, maka itu sudah cukup. Gak usah atau gak perlu, barakallahu fikum, dengan dia memanjangkan jenggot dan seterusnya. Nah, karena Islam itu bukan pada rambut letaknya, akan tetapi di dalam hati. Nah, wa ma asbaha dil alfad al-waqha, dan apa yang semisal dari lafad-lafad ucapan-ucapan yang keji ini, ucapan-ucapan yang kotor ini, wal'iyadzubillah. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, dia menganggap bahwa orang yang mengucapkan seperti ini, nah, sama saja dia menganggap bahwa iman itu bukan terletak pada amalan, bukan terletak pada amalan, cukup dengan lisan dan hati. Nah, padahal amalan, barakallahu fikum, bisa menyebabkan naik turunnya iman, sebagaimana ini adalah akidah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna, kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.